Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Wa man arada yuraji' min al-ikhwah min indi mikrofon qala taqaddam. Man min al-ikhwah yurid an yuraji'a li tashji'i ikhwanihi في الحفظ والمراجعة فليتقدم غير أبي أروى. نعم تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة الأول كتاب الطهارة. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin wa innamal likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Wa Abdullah bin Amr bin As wa Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an thumma yantathir wa man istajmara falyutir wa man istayqadha min nawmihi fa yastayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla ay yudkhilahuma fil inai thalathan fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu wa fi riwayatin muslim falyastansik bimin khuray minal ma'i wa fi lafdhin man tawadda falyastansik. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yabullanna ahadukum fil ma'i daimi la yajri alladhi la yajri thumma yattasil fihi. Wa li muslim la yattasil fil ma'i daimi wa huwa junubun fil ma'i daimi wa huwa junubun. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sharibal kalbu fil inai ahadikum faghsilhu sab'an wa fi riwayatin muslim ulahunna biturab walau fi hadisin Abdullah bin Ghufal radhiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil inai ahadikum faghsiluhu sab'an wa'firu thaminata biturab wa an humran maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Uthman da'a biwadu'in fa'afraga فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسى برأسي فغسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تواضع نحو وضوء هذا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Qadan fal yasta'id bil qira'ah sighar. Nah, Marwazi. Min al awal. Insyaallah taala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Naam Humran Maula Utsman, bahwasanya sahabat Utsman Ibn Affan mempraktekkan wudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah selesai berwudu, beliau menyampaikan hadis yang pernah didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat dua rakaat, dalam dua rakaat tersebut dia tidak berbicara di dalam hatinya, artinya khusyuk sholatnya, tidak memikirkan perkara-perkara di luar sholat, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah lewat. Nah, di hadis Humran Maula Utsman. Kita lanjut masih di dalam praktek wudu. 6 hadis Abdullah bin Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz al-Alim Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi an Amr bin Yahya al-Mazini عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, yaitu Yahya al-Mazini. Bapaknya berkata, Yahya al-Mazini, syahidu Amr bin Abi Hasan. Saya menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'i Rasulullah SAW. Saya menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya sa'ala bahwasanya barakallahu fikum, beliau bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid sahabat. Fada'a bitaurin min ma'in. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta air di dalam tempat yang bernama taur. Taur itu bejana. Nah, sebuah bejana yang biasa dipakai mencuci tangan. Bejana tersebut ada. Nah, bejana yang ada airnya. Abdullah bin Zaid meminta bejana yang berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid berwudu buat mereka seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek. Fa'aqfa'a 'ala yadihi min at-taun. Kemudian beliau Abdullah bin Zaid aqfa'a 'ala yadihi, aqfa'a bimana amala, memiringkan taur tadi sebenam bejana yang berisi air untuk menuangkan airnya. Nah, ini aqfa'a ay amala. Beliau memiringkan taur tersebut ke tangannya untuk menuangkan air pada tangannya. Faghasala yadaihi salasan. Faghasala yadaihi salasan. Kemudian beliau Abdullah bin Zaid membasuh kedua tangannya tiga kali. Maksud tangan di sini apa? Kaf, enam, kedua telapak tangannya. Thumma adkhala yadahu fit tawri. Kemudian beliau memasukkan tangannya pada bejana itu. Famadmada wastanshaqa wastansara thalathan bi thalathi ghurafatin. Masukkan, beliau masukkan tangannya pada bejana, kemudian berkumur-kumur, beristinsak, kemudian mengeluarkan air dari hidung tiga kali dengan tiga kali cidukan. Jadi enam, tangan kanan dalam riwayat memasukkan tangan kanannya ke bejana, langsung berkumur-kumur, membagi air sebagian yang tersisa dihirup ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan satu kali. Itu dilaksanakan tiga kali. Jadi tidak membas, tidak kumur-kumur tiga kali dengan air yang berbeda dengan istinsyak. Nah, tiga kali cidukan untuk dua anggota wudu, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, jadi ketika beristinsyak tidak menggunakan air baru, tetapi menggunakan air sisa kumur-kumur. Nah, kalau menggunakan air baru untuk beristinsyak, beristintar, maka nanti akan menjadi 6 kali. Mulut 3 kali, istinsyak dan istinsyak 3 kali. Tetapi ini 3 kali, kumur-kumur dan beristinsyak hanya 3 kali cidukan. Berarti membagi air tersebut yang ada di tangan kanannya sebagian untuk berkumur-kumur, sebagian untuk beristinsyak sebanyak tiga kali. Thumma adkhala yadahu. Kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Faghasala faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Thumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau juga memasukkan tangannya pada bejana itu. Faghasala yadaihi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya dua kali sampai kedua sikunya. Kalau wajah tiga kali dalam hadis Abdullah bin Zaid, enam. Kemudian tangan di sini sebutan dua kali cucian, dua kali basuhan sampai kedua sikunya. Berarti terjadi perbedaan bilangan dalam satu wudu. Basuh tangan tadi tiga kali, wajah tiga kali, kemudian beristinsak dan berkumur-kumur, beristinsak dan beristinsak tiga kali. Enam, wajah tiga kali, kemudian tangannya dua kali. Tsumma adkhala yadahu fit tawri famasaha ra'sahu. Kemudian beliau memasukkan lagi tangannya pada bejana, kemudian beliau mengusap kepalanya. Sudah lihat mengusap kepalanya. Nah. Fa aqbala bihi ma wa adbara marratan wahidatan. Mengusap kepalanya dengan memulai di bagian aqbala bagi mengedepankan kedua tangannya, wa adbara dan juga menarik ke belakang. Nah, marratan satu kali. Nah, nanti akan ada riwayat lebih jelas cara mengusap kepala. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Tidak disebutkan berapa kalinya. Nah. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat. Nah, Abdullah bin Zaid mempraktekan cara mengusap kepala dengan detail dalam riwayat yang lain. Nah, ya kata Amr bin Abil Hasan, nah bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau Abdullah bin Zaid memulai dalam mengusap kepala dengan bagian depan kepalanya terlebih dahulu. Tsumma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya. Seperti ini. Tsumma raddahuma. Kemudian mengembalikan kedua tangannya. Hatta raja'a ila makanil ladzi bada minhu. Sampai kedua tangannya tersebut kembali ke tempat yang beliau awal, di mana beliau awal memulai mengusap darinya. Ke depan, ke belakang, dikedepankan lagi ke tempat awal mula mengusap. Ini dalam hadis Abdullah bin Zaid lebih terperinci. Barakallahu fikum, menerangkan tentang cara mengusap kepala. Jadi lafaz ini tentunya sebagai fasil, sebagai penjelas tentang riwayat yang mengatakan kana Rasulullah SAW yatawadda'u salatan salatan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu tiga kali tiga kali. Tentunya hadis ini umum, tidak merinci. Rasulullah Sallam berwudu tiga kali tiga kali. Sehingga berdalil dengan hadis umum ini, mazhab Syafi'iyah mengusap kepala pun tiga kali. Karena hadisnya umum, karena menggunakan hadis umum tadi. Ternyata dalam hadis Abdullah bin Zaid ini terdapat keterangan yang lebih rinci. Tata cara menerangkan tata cara mengusap kepala. Memulai dari bagian depan, kemudian menarik ke belakang ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan kedua tangannya. Dan dilakukan satu kali. Apabila ada hadis yang umum, kemudian ada hadis yang khusus, maka yang umum dibawakan kepada hadis yang khusus. Barakallahu fikum. Dengan lafaz ini, tentunya barakallahu fikum, seseorang harus beralih barakallahu fikum dari asalnya mengusap kepala tiga kali di dalam berwudu, setelah datang kepadanya hadis Abdullah bin Amr bin Zaid, hadis bin Abdullah bin Zaid yang merinci dengan perincian yang sangat jelas tata cara mengusap kepala, dan beliau adalah sahabat, dan beliau adalah melihat Rasulullah SAW berwudu, maka barakallahu fikum hendaklah beralih. Nam yang masih mengusap kepala tiga kali yang berdalil dengan keumuman hadis karena Rasulullah SAW yatawaddau talasan-talasan, maka hendaklah mengusap kepalanya ketika berwudu cukup satu kali dengan kedua telapak tangan dimulai dari bagian depan kepala, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke tempat asal mula mengusap. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kemudian kami keluarkan buat beliau air di dalam bejana, dan bejana tersebut dari sufer, dari tembaga. Rasulullah yang mempraktikkan. Nah, kemudian dalam lafaz tadi wa fi riwayatin, nah tadi saya mengatakan Amr bin Abi Hasan yang melihat apa yang mempraktikkan badan miqdami rasul. Nah, belum saya lihat apakah enam lafaz ini memang Abdullah bin Amr bin Zaid menceritakan Rasulullah atau Amr bin Abi Hasan yang mempraktikkan enam menceritakan wujudnya Abdullah bin Zaid. Allah alam, nanti insyaAllah akan kita lihat kepada aslinya. Arwat, kemudian beberapa perawi dalam hadis ini. Ada pertanyaan, apakah boleh berkumur-kumur menciduk airnya dengan dua tangan? Nah, Abdullah bin Zaid mempraktikkan satu tangan. Nah, barakallahu. Kemudian, yang pertama Amr bin Yahya bin Umarah bin Abi Hasan al-Mazini. Beliau adalah seorang yang thiqatun thiqah asara at-tabi'in, sezaman dengan para tabi'in. Nah, mendapati zaman tabi'in, muasarah sezaman dengan tabi'in. Jadi Amr bin Yahya al-Mazini asara tabi'in. Nam, sezaman dengan tabi'in. Walam yasbut annahu ra'a ahadan minas sahabah. Tetapi tidak sabit bahwasanya dia melihat seorang sahabat. Artinya dia tidak melihat seorang sahabat pun. Padahal yang namanya tabi'in apa? Seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal di atas Islam, itu tabi'in. Nah, tapi Amr bin Yahya al-Manzini beliau hanya mendapati masa zaman tabi'in, tetapi tidak sabit beliau melihat seorang sahabat pun. Mata sanata salatina wa mi'ah rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 130 rahimahullah ta'ala. Amr bin Yahya al-Mazini tabi'in atau bukan? Bukan tabi'in, tetapi semasa dengan tabi'in. Yang kedua, rawi yang kedua, Abu Amr Yahya bin Umarah, bapaknya Amr, yaitu Yahya bin Umarah bin Abil Hasan al-Mazini. Thiqatun, beliau seorang yang thiqah, minat tabi'in rahimahullah. Beliau termasuk tabi'in. Bapaknya Amr baru tabi'in. Amr bin Yahya bin Umar al-Mazini. Yahya bin Umar al-Mazini, beliau baru tabi'in. Anaknya bukan tabi'in, tapi semasa zaman tabi'in, bapaknya yang tabi'in. Tapi kedua-duanya sama fiqh dalam meriwayatkan hadis. Nah, kapan seorang rawi dinamakan thiqah? jika terkumpul adalah dan dobet. Nah, adalah dan dobetnya kuat kepalanya, kemudian adalahnya adil. 6. Menjaga muru'ah. Yang ketiga, Amr bin Abil Hasan Al-Ansari Al-Mazini minas sahabah. Sementara 6, ya, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini, beliau termasuk sahabat. Kalau sahabat maka tergolong 6, ya, sebaik-baik generasi. Nah, bisa kita mengatakan diridho telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho 6 kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasmu Abi Hasan, nama Abi Hasan bapaknya Amr adalah Tamim ibnu Abdi Umar. Qalahu fi Fathil Bari. Namanya Abu Hasan, bapaknya Amr adalah Tamim ibnu Abi Umar. Ibnu Abdi Umar. Qalahu fil Fathi. Nah, dikatakan hal ini di dalam Fathul Bari, tentunya oleh siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Rawi yang keberikutnya, Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Nah, beliau Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Tentunya dia jelas sahabat masyhur. Nah, syahida ghazwata Uhud, beliau menyaksikan perang Uhud. Wama ba'daha, dan menyaksikan peperangan setelah perang Uhud. Nah, waqtulifa fi syuhudihi ghazwata Badr, diperselisihkan dalam persaksian atau dalam menyaksikannya beliau terhadap perang Badr, diperselisihkan. Wa syaraka fi qatli Musailamah, beliau bergabung dalam membunuh Musailamah, Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengaku Nabi palsu. Musailamah, nah, Al-Kadzab, pendusta, mengaku sebagai Nabi palsu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walhamdulillah para sahabat memeranginya. Nah, memerangi Bani Hanifah. Thumma kutila yaumal harrah sanata 63. Kemudian beliau Abdullah bin Zaid terbunuh ketika peperangan Al-Harrah Al-Khawarij pada tahun 63. Nah, ini beberapa rawi hadis yang berkaitan dengan praktek wudu sahabat Abdullah bin Zaid. Naam. Radhiyallahu anhu. Kemudian dilihat syarhul kalimat. Syarhul kalimat di dalam syarhul kalimat disebutkan, taib barakallahu fikum, kalimat thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Ka'bain. Ilal ka'bain. Ila di sini seperti pada makna ilal mirfaqaini, bermakna ma'a. Ketika Rasulullah SAW membasuh tangan, maka ilal mirfaqain sampai siku, maksudnya bersama sikunya, karena ila bermakna ma'a. Jadi siku termasuk yang dibasuh. Sama di sini juga ilal ka'bain, ila bermakna ma'a. Ila itu bukan intiail ghayah di sini. Bukan sampai mata kaki, tetapi bersama mata kakinya. Karena nanti akan ditafsirkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu dalam prakteknya. Kemudian al-ka'bani, mana ka'ban? Ka'bun, ka'bun, mana ka'bun? Ka'bun bahasa kitanya apa? Mata kaki, ka'bun. Dua mata kaki, ka'bani, ka'baini. Wal ka'bani, dua mata kaki itu adalah azmani nati'ani fi asfalis saqi. Dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Itu apa? Itu ka'bun, ka'bain. Mata kaki. Kita nam orang ajam enggak ada masalah ka'bun. Masalah ka'bain, mata kaki enggak ada masalah di negeri kita. Enggak ada perselisihan mata kaki itu, dua yang menonjol di bawah betis. Tetapi orang Syiah barakallahu fikum, ya, maksud mereka mengatakan ka'bain itu adalah bukan mata kaki ini, bukan yang menonjol tulangnya, dua tulang yang menonjol di bawah betis bukan. Tetapi punggung kaki. Punggungnya. Nah, ya punggung kakinya bagian atas. Jadi menurut orang Syiah satu kaki itu ada berapa? Ada berapa ka'bun? Satu ka'b. Karena ka'bun itu punggung kaki. Makom bau punggungnya kan? Ya. Ya, dua kaki baru ka'bain, kata mereka. Ya. Ini kekeliruan madhab Syiah dalam berwudu. Nah, karena mereka orang-orang Syiah menyelisihi kaum muslimin di dalam berwudu dalam masalah kaki dua perkara. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kaki anggota wudu yang harus diusap, bukan dibasuh. Yang kedua, bahwasanya setiap kaki itu ada satu mata kaki. Nah, mengusapnya bukan ya bukan pada mata kaki yang tulang ini, tetapi yang diusap punggung kakinya. Nah, karena menurut mereka ka'bun adalah punggung kaki. Nah, ini dua permasalahan yang diselisihi oleh Syiah dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membasuh kaki. Kaki harus diusap, kemudian mengusap sampai punggung kaki, bukan mata kaki, karena ka'bun kata mereka dhahrul qadam. Barakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali min ajli hirsi salafis salihi radhiyallahu anhum ala ittiba'i sunnati kanu yatasa'aluna an kaifiyati 'amalin nabiy sallallahu alaihi wasallam liyata'assu bihi fiha liyata'assawna liyata'assaw bihi fiha, karena fathah tidak mengenal munasabah. Walaupun dia bersambung dengan waw jamaah yang munasabahnya waw jamaah dengan dhammah, tetapi karena sinnya berharokat fathah, maka fathah tidak kenal munasabah, tetap di fathah. Liyata'assaw. Nah, liyata'assaw bihi fiha. Wa fi hadzal hadis yuhadditsu Amr bin Yahya al-Mazini an Abi annahu shahida ammahu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid ahad as-sahaba radhiyallahu anhum an kayfiyati wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam farada Abdullah ay yubayyinaha lahu bi suratin fi'liyah li anna dhalika asra'u idrakan wa adaku taswiran wa arsahu fin nafsi fatalaba ina'an min ma'in wa ahdara fabada'a awalan yagsilu kafaihi liannahuma alatul ghasli. Naam. Fa'akfa al-ina'a faghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fil ina' faghtarafa minhu thalatha ghurafatin yatamadmadu fi kulli ghurfatin wa yastanshiku wa yastanthiru thumma ghtarafa min al-ina' faghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghtarafa minhu faghasala yadayhi ilal mirfaqain marratain ثم دخل يديه في الإناء فمسح رأسه بيديه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه صنع هكذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره نعم فيعم المسح نعم ظاهره وباطنه ثم غسل رجليه إلى الكعبين وبين عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم فأخرجوا له ماء في تور من سفر يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم بين ذلك عبد الله ليثبت أنه كان على يقين من الأمر. نعم sobat, perhatikan barakallahu fikum. Karena semangatnya salafus salih dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tadi Amr bin Yahya, seorang yang hidup semasa dengan tabi'in, nah mereka-mereka barakallahu fikum salafun salih, yatasa'alun bertanya-tanya tentang kaifiyah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menirunya, mencontohnya. Nah. Ya. Cukuplah barakallahu fikum ini sebagai kemuliaan mereka para tabi'in, atba'u tabi'in. Sangat-sangat semangat untuk mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadits, di dalam hadis ini Amr bin Yahya Al-Mazini menyampaikan hadis dari bapaknya bahwasanya bapaknya menyaksikan pamannya yaitu Amr bin Abi Hasan yang sedang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, nam salah seorang sahabat, tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid hendak menerangkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk perbuatan kepada Amr bin Abi Hasan. Nah, karena mempraktekan, menggambarkan dengan praktek dengan perbuatan itu lebih cepat untuk dipahami, lebih detail gambarannya, lebih melekat di ingatan-ingatan hati kita. Kemudian beliau meminta bejana yang berisi air, kemudian dihadirkan bejana tersebut, maka beliau memulai membasuh kedua telapak tangannya, karena kedua telapak tangan alat untuk membasuh. Kemudian beliau memiringkan bejana pada tangannya dan membasuh kedua tangannya, memasukkan tangannya kemudian ke bejana, kemudian menciduk darinya 3 kali cidukan, kemudian berkumur-kumur dalam setiap cidukan tersebut dan beristinsak dengannya. Kemudian menciduk lagi dari bejana, membasuh wajahnya 3 kali, menciduk lagi, kemudian membasuh tangannya 2 kali sampai kedua sikunya, kemudian memasukkan kedua tangannya pada bejana, mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, memulai barakallahu fikum dengan bagian depan kepala, kemudian menariknya ke belakang sampai tengkuknya, bagian atas leher dari belakang, dan kemudian mengembalikan ke tempat asal mula beliau memulai mengusap. Demikian beliau berbuat. Nah, ya, untuk mengusap bagian depan rambut kepala, kemudian membelakangnya, mengembelakangkannya, kemudian usapannya menyeluruh bagian 6 zahirnya kepala dan batinnya. Nah, maksud bagian dan luar dan bagian dalamnya. Kemudian baru membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Kemudian Abdullah bin Zaid menerangkan bahwasanya itu adalah wudunya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, yang ketika itu Rasulullah dihadirkan air dalam bejana yang terbuat dari tembaga agar beliau mempraktikkan wudu kepada mereka para sahabat. Kemudian Abdullah menceritakan hal itu kepada 6 murid-muridnya agar 6 kokoh dan yakin bahwa sebenar-benar hal itu beliau saksikan dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah 6 barakallahu fikum. Nah. Apakah seorang anak wanita mahram kepada bapaknya yang sudah cerai dengan ibunya? Mahram apabila ibunya sudah didatangi. Nah. Kalau anak bawaan, kalau anak enam, anak kandungnya jelas mahram walaupun itu. Apakah boleh wudu di kamar mandi atau di WC? Dan kalau ada tempat yang lain, enam, di tempat di luar kamar mandi lebih afdal. Kalau tidak ada tempat yang lain, boleh berwudu di kamar mandi dan menjauh dari kloset. Bagaimana dengan bismillah? Bismillah di dalam berwudu sunnah. Nah, rajih sunnah. Mendapat Imam Al-Bukhari dan mungkin juga Pak Jumhur Ulama. Nah, hadis la wudu aliman lam yudhkar ismullahi ta'ala alaihi, hadisnya baik. Nam fawaidul hadis. Sudah kemalaman? Nam kita cukupan bacanya langsung insyaAllah besok. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Sekali lagi barakallahu fikum. Nam, terus dijaga semangatnya menghafal hadis, murojaah, belajar membaca barakallahu fikum. Insyaallah walaupun nanti sudah Rahman datang, kita berusaha untuk mencari waktu walaupun hanya mungkin 15 menit dalam setiap hari, kita akan berusaha membacanya untuk belajar membaca barakallahu fikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.